jamaah pengajian Rumil Al-Hilya yang menyaksikan tayangan via channel YouTube Rumil Al-Hilya dimanapun Bapak dan Ibu semua berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita kembali bisa menyapa lewat channel kita yang membahas materi seputar masalah rumah tangga yang sejatinya wajib kita cari solusi bersama agar kita menjadi rumah tangga yang kokoh yang tentu akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Dalam hal ini tentu kami, saya pribadi misalnya ketika menyampaikan materi ini, tentulah bukan orang yang ahli yang serba tahu akan masalah dan solusinya. Tentu kita berharap bahwa banyak sekali masukan buat kami juga, agar kita bisa sama-sama saling menguatkan, saling memberikan upaya untuk pengokohan keluarga, apalagi banyaknya sekali problem-problem sekitar kita yang terkait dengan masalah-masalah rumah tangga, baik itu antara suami dan istri, atau antara ortu dengan anak, serta masalah yang terkait di luar dari masalah ortu dan anak. Dalam hal ini mengapa hari ini kita membahas suatu hal yang mungkin dirasakan hingga lama namun tidak disadari bagi setiap kita, yaitu yang kami entah menyebutnya dalam bahasa Indonesia adakah istilah yang sudah muncul atau istilah yang pas, tapi sekarang banyak berseliweran di sosial media yang disebut dengan toxic relationship, yaitu hubungan yang toksik atau yang racun atau yang memiliki pencemaran yang buruk dalam hal ini kepada psikologi masing-masing. Disebut toxic relationship karena hubungan tetap terjadi, namun banyak yang dampak dari hubungan ini tetap bertahan, yang muncul adalah penyakit-penyakit psikologis ditandai dengan stres, ya, depresi. Bahkan ada orang-orang yang memiliki potensi yang luar biasa, justru setelah menikah menjadi terkubur. Disebabkan mungkin memiliki pasangan yang bukan membangkitkan motivasi atau gairah, atau bahkan memberikan support, namun yang ada adalah pasangan yang kerap menjatuhkan. Fenomena ini mungkin sebagian besar sudah ada yang mengalaminya. Bahwa sebelum menikah mungkin dia adalah pribadi yang bintang. Bahkan ada seorang ibu yang merasa sebelum menikah dia adalah orang yang produktif dalam amal. Dia senantiasa melakukan banyak kebaikan. Bahkan dia boleh dibilang mampu berbagi kepada sesamanya. Namun setelah menikah apa yang terjadi justru berkurang. Bahkan lebih banyak dia memikirkan dirinya. Bahkan lebih bahaya lagi adalah menjadi tidak peka dan empati kepada orang terdekat. Potensi-potensi yang selama ini muncul ternyata dia rasa tidak mungkin dikembangkan setelah nikah karena ternyata pasangannya, dalam hal ini suaminya, adalah orang yang justru menghancurkan harapan-harapannya, bahkan memberikan dampak secara psikologis menjadi orang yang tidak percaya diri. Yang kita khawatirkan adalah memang ujungnya, ya, mau tidak mau ada yang akhirnya mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian. Perceraian dirasa solusi, namun ternyata ba'da perceraian pun masalahnya tidak selesai. Karena toksik ini terus mengakar dan meresap di dalam jiwa-jiwa sebagian pasangan. Entah itu omongan selama nikah, atau bertahun-tahun mungkin selalu dibully, entah mungkin fisik kita yang mungkin dijadikan sasaran, istilahnya body shaming. Ada yang mungkin mengata-ngatai dengan kalimat yang buruk. Hal-hal seperti ini dirasakan oleh sebagian pasangan setelah menikah. Inilah yang disebut toxic relationship. Dan toxic relationship hakikatnya adalah menyimpang dari tujuan pernikahan. Karena pernikahan sejatinya memberikan efek kebahagiaan, di mana efek kebahagiaan ini berujung kepada pribadi-pribadi yang dia menjadi pribadi yang optimis, karena pribadi-pribadi yang memberikan yang namanya gairah, pribadi-pribadi yang mampu menghasilkan karya nyata sedikit yang dilakukan namun produktif. Maka kita berkaca dari pernikahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul menikahi banyak istri. dan semua istri-istrinya diberikan yang namanya bahkan mampu dikembangkan potensinya oleh Rasulullah. Betapa Rasul menjaga masing-masing istrinya, mulai dari mentalnya, harga dirinya, sampai istrinya mampu menjadi sosok bintang. Pernikahan Rasul dengan Aisyah misalnya mampu membuat Aisyah dikenal sebagai ya seorang ahli fikih di zamannya, menjadi rujukan para sahabat-sahabat untuk bertanya tentang hukum sesuatu. Atau Rasul mampu membuat istrinya menjadi ahli ibadah, semangat setelah menikah, seperti dalam Hafsah. Hafsah disebut sebagai aswama al-qawamah, seseorang yang mampu ya ahli dalam bidang siam, puasanya rajin banget, dan dia rajin saat malam. Setelah menikah makin produktif dalam ibadah. Ada lagi istri Rasulullah yang makin semangat sebagai duta sosial, disebut namanya Zainab binti Khuzaimah, yang dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Setiap harta yang dimiliki dari Rasulullah, makin semangat dia berikan kepada orang-orang sekitarnya. Belum lagi istri-istrinya yang lain. Ya, secara fisik, bahkan Rasul melindungi dari celaan. Pernah suatu hari Rasulullah mendapati istrinya Sofiyah dihinakan dengan bahasa yang kalau kita lihat body shaming. Direndahkan oleh istrinya yang lain, yaitu Aisyah. Dan Aisyah mungkin spontan karena saking cemburunya. Maka Rasulullah tidak menyukainya dan menegur. Ya, karena badan yang pendek ini direndahkan. Dan itulah memang tersejatinya pernikahan. Pernikahan adalah memfasilitasi setiap orang di dalamnya jauh dari yang namanya hal-hal yang buruk, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bahkan inilah yang kita kenal sebagai salah satu dari apa yang selama ini kita harapkan sebagai baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah tangga surga, salah satu ciri yang bisa kita ukur terjaminnya di dalamnya orang-orang yang merasa nyaman dan aman. Karena surga disebut Darussalam. Surga ini disebut Darussalam. Disebut Darussalam karena Assalam maknanya adalah keselamatan. Selamat dari segala hal yang menyakiti diri. Baik selamat dari gunjingan maupun secara psikis, maupun selamat dari yang namanya kekejaman atau kekerasan fisik. Tidak ada KDRT, baik secara verbal maupun non-verbal ataupun secara fisik, tidak ada. Makanya kalau kita perhatikan, rumah tangga surga itu disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang merasa aman di dalamnya. Allah berfirman misalnya ketika menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ya ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian di dalamnya dengan salam dan rasa aman. Ya, dengan salam dan rasa aman. Kalian masuk surga, di dalamnya dijamin ada rasa kesejahteraan dan rasa aman. Di dalam surat An-Nisa misalnya Allah juga berfirman ayat 1:24 Allah mengatakan ya, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakari wa untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna nakira." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, sementara mereka beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi, tidak dianiaya sedikitpun. Surga dipastikan tidak ada kezoliman, baik secara fisik maupun non-fisik. Maka disinilah kita dapatkan sebuah gambaran betapa rumah tangga surga mewakili perasaan orang di dalamnya. Tidak ada unsur kekerasan. Bagaimana seorang Ummul Mukminin Aisyah pernah melakukan hal yang mungkin ya dirasa tidak pantas ketika suaranya sedikit meninggi di hadapan Rasul. Saat itu persis di hadapannya ada Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahanda dari Aisyah yang tak lain juga adalah sahabat Rasulullah, berarti mertua sekaligus sahabat dari Rasul. Saat mendengar anaknya bicara meninggi di hadapan suaminya, Abu Bakar yang kecintaan kepada Nabi tidak lagi diragukan melebihi dari segalanya, maka marah kepada anaknya, maka dia menyebutkan satu ayat di dalam surat Al-Hujurat ayat 2, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." orang-orang beriman, jangan engkau tinggikan suaramu di hadapan Nabi. Maka spontanlah dia menggampar sang anak, tapi Rasul dengan cepat mencegahnya dengan menangkap tangannya dan mendorong Abu Bakar, kemudian mengusir dari rumah Rasul demi menjaga istrinya. Kalau kita lihat sikap yang dilakukan Rasul, sejatinya Rasul mengalami kerugian karena beliau, ya boleh kata, mendapatkan perlakuan yang tidak elok dari Ummul Mukminin di saat marah, di mana suaranya meninggi. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan orang lain menyakiti istrinya, walaupun itu ayah kandungnya sendiri. Rasul menolaknya. Inilah salah satu yang menjaga bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga surga. Di rumah tangga surga dipastikan di dalamnya tidak ada toksik, di mana toksik bermula racun yang merusak hubungan antar anggota keluarga adalah dimulai dari kekerasan fisik. Ya, suami suka nampar, istri yang mungkin membalasnya atau mukul, atau mungkin kepada anak zalim. Ini toksik. Kalau kita lihat suami istri dalam ini toxic relationship, di mana perilaku fisik ini sudah sering terjadi dan tentu dampaknya kepada salah satunya, ya, bisa jadi sampai trauma. Ada yang mungkin sampai trauma ini sampai membuat dirinya sendiri tidak berharga. Ya, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya, bahkan ini jatuh kepada serangan psikis dan ini bahaya. Ditambah kalau sudah melakukan hal yang zalim, yaitu kata-kata secara verbal yang menyakiti, ya. Dan itu juga yang mencabut di mana suasana surga, sebab suasana surga juga terjaminlah di dalamnya kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu yang Allah sebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, la yasmauna fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama, surat Al-Waqiah. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang ta'thima. Ta'thima lagwa wala ta'thima, itu lagwa itu perkataan sia-sia, dan ta'thima ada perkataan yang buruk. Ya, tidak ada perkataan yang buruk, tidak ada caci maki. Tidak ada kalimat yang menjatuhkan harga diri, menekan, bahkan membuli pasangan sendiri, ya, bahkan menghina. Itulah sejatinya gambaran surga. Surga tidak ada illa qilan salama, kecuali yang di dalamnya adalah ucapan kebaikan, keselamatan. Makanya esensi dari seorang muslim itu adalah bagaimana mewakili kalimat dari Islam, di mana Islam itu akar katanya dari kata salam, pakai wazan af'ala, jadi aslama yuslimu islaman. Tapi salam maknanya itu adalah keselamatan, baik secara fisik maupun non-fisik. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan betapa seorang muslim itu punya dua ciri, di mana dua ciri ini menunjukkan bagaimana kemusliman seseorang itu dalam level yang standar, ya. Ini level yang standar. Kalau enggak ada level ini berarti jauh banget di bawah. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Seorang muslim, kata Rasulullah, selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini adalah level standar banget. Kita mengaku muslim, saya misalnya mengaku muslim, maka saya merenung, jangan-jangan saya berkata-kata yang menyakiti istri saya. Dan dalam dunia kekinian mungkin bisa hanya bukan kata-kata tapi WA. Ya, di mana mungkin saya mengucapkan kata-kata yang menghancurkan harga dirinya. Ah, kamu bodoh, kamu enggak bisa masak, kamu udah tua, udah. Kalimat ini justru tanpa sadar menghancurkan keislaman kita. Ya, keislaman kita. Ya, yang kedua adalah bisa jadi adalah fisik kita yang spontan memukul, menghajar. Ya, min lisanihi wa yadihi. Wa yadihi, tangan. Maka kita pahami betul betapa agungnya ajaran Islam mengajarkan sampai esensi keislaman adalah menciptakan suasana salam, dan darussalam adalah makna dari surga, di mana orang yang sejatinya Islam akan masuk ke darussalam, yaitu surga. Nah, surga yang sejati yang kita rasakan adalah di dunia dengan konsep baiti jannati, terciptanya rasa aman dan nyaman dari teror secara fisik dan psikis. Maka kalau kita pahami pernikahan yang masih terjadi hubungan yang buruk, kalimat yang kasar, yang menyakiti, bahkan fisik yang mungkin terzolimi, boleh jadi inilah salah satu yang mencabut yang namanya suasana surga. Ini disebut toxic relationship. Dan tentu ini adalah salah satu kenapa pernikahan yang sejatinya berharap menjadi rumah surga, baiti janati, menjadi baiti nari. Maka dari kejadian ini, ya tentu ketika kita memahami adanya suatu hubungan toxic relationship ini yang membahayakan jiwa psikis seorang, bagi yang mungkin menyaksikan tayangan ini, khususnya bagi yang jomblo, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa mencari pasangan itu memang tidak bisa terkesima hanya aksesorisnya aja. Wah, ganteng banget dia. Wih, luar biasa. Hafiz Quran. Maaf, bukan berarti merendahkan hafiz Quran. Tapi kenyataan ada penghafal Quran. Tapi kata-katanya kepada pasangannya buruk, ada, pernah kami temui. Bukan berarti banyak, pernah kami temui. Ya, loh, kalau begitu bagaimana Ustadz untuk mengukur seseorang? Bagaimana dia menjadi pribadi yang mudah-mudahan tidak bermasalah? Satu hal yang mungkin harus kita pahami bahwa mencari pribadi yang tidak punya masalah tentu enggak ada. Enggak mungkin. Ya, kita akan mendapatkan orang gila kalau orang yang enggak bermasalah. Karena yang enggak bermasalah hanya orang gila. Contohnya sederhana, orang gila lari-lari telanjang, kita tegur, "Eh, kalau telanjang emang masalah?" Orang gila tuh enggak masalah. Ya, orang gila misalnya makan kotoran sampah, kita, "Eh, kok makan kotoran?" Emang masalah. Orang gila itu memang enggak ada masalah, apa aja dia kerjakan. Maka penting bahwa memang pastinya tidak mungkin kita akan menghadapi orang yang tidak masalah, tapi pelajaran pertama minimal jangan jadi orang yang bermasalah dari sisi pola asuh yang dampaknya nanti dia akan melampiaskan itu di saat dia pernikahan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, ya, dan ini dihasankan Syekh Al-Albani, di mana hadis ini memberi sebuah isyarat tentang hati-hatilah kita dalam memilih pasangan. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa khadra ad-diman." Jauhilah olehmu khadra ad-diman. Khadra maknanya ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang mempesona secara zahir kita lihat, ih luar biasa, mantap, hebat, menyenangkan kita memandangnya. Ad-diman maknanya adalah kotoran, kotoran kerbau. Ya, Rasul ingin mengatakan, hindarilah olehmu, jauhilah olehmu tumbuhan hijau tapi besarnya di sekitarnya kotoran. Apa maksud dari hadis ini? Ada orang-orang yang kelihatan hebat, ganteng, keren, mempesona, tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk seperti kotoran. Dari bapak yang suka menyakiti, menzolimi, tetangga yang ngomong jorok, ngomong kasar, mencaci maki, ya, udah ada budaya kekerasan kelihatan di depan mata dia, gak suka tabok, ya, betapa hidup di masa kecil itu dia lihat dipertontonkan tentang kekerasan. Mata dia memandang betul bagaimana misalnya bapaknya kalau kesel sama ibunya ditabok, dipukul. Maka segala kotoran-kotoran yang dibesarkan masa kecil ini tumbuhlah dia. Ada yang alhamdulillah mungkin dia mungkin mengenal Islam, dia belajar Islam, dia tertarbiyah, terbina, tapi ternyata sisa-sisa kotoran ini tidak bisa berhenti atau bersih secara sepenuhnya. Maka pada saat situasi yang mengguncang emosinya, spontanlah kotoran ini keluar. Contoh, mungkin dia sudah hijrah. Dia sudah belajar kembali Islam. Dia ingin menjadi hamba Allah yang taat. Tapi tiba-tiba istrinya mungkin menyinggung perasaannya, tiba-tiba keluarlah toksik racun itu dengan kalimat bego, maaf. Atau kalimat caci maki, bahkan lebih ekstrimnya spontan dia menggampar, pak, memukul. Apakah dia sadar itu salah? Sadar. Tapi dia ternyata dia tidak bisa lepas dari apa yang dia peroleh di masa kecilnya. Apa yang dia dapatkan di masa kecilnya. Ini menjadi hal yang terjadi bagi sebagian orang. Maka disinilah kenapa kebagi salah satu yang memang menjadi nasihat Rasul bagi siapapun yang ingin menikah, hal yang harus ditengok salah satunya dulu dia dibesarkan di lingkungan yang kayak apa. Bagaimana bapak ibunya mengasuhnya. Apakah dia besar dalam lingkungan yang memang di sehari-hari pertontonkan kekerasan. Ingat lagi-lagi ini nasihat bagi yang belum menikah. Agar dia tidak terkesima dengan CV ta'aruf di pertemuan pertama. Dengan segala prestasinya di mahasiswa, di level kampus. Dengan segala pencapaiannya dia di bidang karirnya. Jangan terkesima dulu. Pentingnya kita untuk menelusuri pola asuh. Karena pola asuh itu sangat menentukan nanti bagaimana seseorang nanti saat menjadi suami atau istri. Kita yang sekarang saat ini menjadi istri atau suami, sejatinya sikap-sikap kita sangat erat kaitannya dipengaruhi oleh pola asuh kita. Sangat besar pengaruhnya saat kita masih kecil. Kalau kita selama ini menyebabkan pola asuh yang toksik, yang selalu menyakiti, membuat kita tidak nyaman hidupnya, maka kita akan lampiaskan itu. Sehingga orang-orang yang selama ini mendapatkan sakit hati, yang dia share ke orang lain adalah sakit hati. Rumusnya sederhana. Orang-orang yang selama ini dapetin racun, yang dia berikan ke orang lain adalah racun. Rumusnya sederhana. Orang berbagi kebahagiaan adalah orang-orang yang pernah merasakan kebahagiaan. Fakirul syai la yu'ti, kata orang Arab. Kamu gak bisa ngasih sesuatu kalau kamu gak memiliki. Mau berbagi kebahagiaan, lah dia sendiri hidupnya gak bahagia. Selama ini dibesarkan dengan pola asuh yang kasar. Disinilah mengapa kita lihat pentingnya kita untuk menyimpulkan hati-hati dan memilih pasangan. Tentu bab tentang ini lain waktu kita bahas. Ya saya gak tahu penonton, sebagian penonton ini apakah para jomblo atau mungkin orang tua yang hendak mencari mantu untuk anaknya. Mungkin suatu saat kita akan bahas materi tentang hati-hati dalam memilih jodoh atau mantu untuk anakku, apa istri untuk anakku, mencari calon mantu. Lain waktu kita akan bahas. Tapi minimal kita dapat satu pelajaran, terutama buat saya belum mantu ya, tapi dia, saya dapat pelajaran penting bahwa saya harus memperbaiki yang namanya ya pola asuh. Minimal jangan sampai anak saya menjadi mantu yang buruk atau menjadi suami atau istri yang buruk bagi pasangannya. Termasuk bagaimana memperhatikan nanti calon mantu kita pola asuhnya. Agar kita bisa mendapatkan sebuah gambaran kira-kira dia menjadi sosok yang bagaimana saat dia nanti berumah tangga. Yang kedua adalah bagaimana seseorang ketika dia sudah menikah, mungkin ada jadi pertanyaan, itu suami saya Ustadz, itu istri saya itu. Dan kami baru tahunya setelah menikah. Tidak ada satupun kalimat positif yang ada. Saya selalu merasa bersalah. Saya selalu dihinakan. Kalau dia udah marah, keluar kalimat kebun binatang. Saya udah rasa gak sanggup. Kalau begini terus saya cerai aja. Memang sebagian orang akhirnya memberi atau mencari solusi yang seolah-olah tidak ada lagi jalan kebaikan kecuali cerai. Dan itu tentu bukan hal yang dalam hal ini ya saya salahkan. Pastinya orang membutuhkan ya, jiwa ini punya mekanisme self defense, membela dirinya. Dan demi keselamatan jiwa ada yang memilih untuk cerai. Tentu saya tidak salahkan. Tapi memang kalau kita memilih jalan cerai, kita lupa bahwa memang hakikatnya ketika kita bercerai, mungkin kita merasa nyaman. Kita mungkin merasa kita selesai, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa toksik dari apa yang dilakukan kepada dia sebelum pernikahan. Tapi orang yang toksik ini, yang menyebarkan toksik ini, dia selalu akan tumbuh jadi pribadi yang toksik. Siapapun akan disakiti. Maka mungkin kalau kita sedikit untuk mencoba untuk memperbaiki, membantunya, bahwa orang yang toksik tidak melulu kita anggap sebagai pribadi yang dalam hal ini sebagai pelaku saja. Bisa jadi kita melihat dia sebetulnya orang butuh pertolongan. Pasangan kita yang ngomong kasar, suka menyakiti ini, jangan-jangan sebenarnya dia butuh pertolongan untuk keluar dari penyakit atau toksiknya ini. Dia gak bisa ngomong baik karena memang dia gak pernah dapat kalimat baik. Disinilah mengapa saya ingat nasihat guru saya bahwa kalau saya menikah, ya, dan saya mendapati pasangan saya misalnya melakukan kezuliman sama saya, dia berkata kasar sama saya, dia berkata buruk sama saya, maka saya dinasihati, jangan posisikan dirimu terus sebagai korban. Ya, kalau engkau sebagai korban, kata guru saya, maka engkau hanya memandang dia akan berubah seiring dengan usahanya dia. Nah, karena konsep korban selalu pasif. Elu berubah, baru gue berubah. Baru gue mau mencintai lo. Kalau lo gak berubah, ya udah gini aja. Itulah yang membuat akhirnya orang ini dia tidak berubah. Kenapa? Karena bisa, siapa lagi yang bisa merubahnya, membantunya, kalau orang terdekat. Orang terdekat itu yang lebih pas untuk menolongnya. Makanya dalam Quran, ketika kita membahas tentang hubungan relasi suami istri, kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut hubungan suami istri dengan relasi yang bisa jadi menyadarkan bahwa kalau kita sebagai korban terus, kita enggak akan pernah naik kelas derajat rumah tangga kita. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka penolong bagi yang lain. Allah mengingatkan bahwa kita ini penolong bagi dia dan dia penolong bagi kita. Saat dia melakukan hal yang jahat, kita harus ingat hadis Rasulullah yang bersabda, unsur akhoka zalimun aw mazlum. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Ada salah satu sahabat bertanya, Rasul, kalau orang dizalimi kami tahu maksudnya. Ya, nolongnya tahu, tapi berbuat zalim ditolong tuh gimana? Masa iya dia mukul orang kita bantu mukul? Maksud hadis ini kata Rasulullah bukan itu. Maksudnya tolonglah dia menghentikan kezalimannya. Bahwa ada orang-orang yang melakukan kezaliman tapi dia enggak mampu. Sederhana, ada orang yang rokok. Ini kan zalim. Tapi dia enggak mampu untuk menghentikan ketika ada dorongan ngerokok, kemudian tiba-tiba ngerokok. Ada sebagian orang yang cuman pakai nasihat, rokok berhentiin, dosa lu. Ternyata enggak semudah itu, Ferguson kan. Untuk bisa menghentikan rokok enggak semudah itu. Dia butuh bantuan. Karena ada hormon yang mengendalikan, yang memberikan efek candu, namanya endorfin. Endorfin itu kalau udah telat, akhirnya dia tertarik, mengulang lagi. Apalagi bagi orang yang disebutkan dalam Quran memiliki jiwa yang lemah, nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu jiwa yang lemah, gampang banget terbujuk, tergoda. Makanya tobatnya orang ini gak bisa langsung kita anggap sebagai sebuah ikrar. Tobat seseorang tuh berubah, harus dibantu. Ada seorang suami misalnya yang dia tahu dia menyakiti istrinya. Dia ngomong kasar, bahkan gambar istrinya, tuh istrinya gugat cerai. Kemudian dia bilang, aku janji, aku gak akan menyakiti kamu lagi, please, aku gak mau cerai, kasihan anak-anak. Gitu. Sebagian istri berkata, saya sudah menerima janjinya Ustadz, saya terima, tapi dia melakukan itu berkali-kali. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, apakah kita cuma memberikan cek kosong, mana janjimu? Ternyata untuk merubah perilakunya yang toksik menjadi perilaku yang lebih sehat, itu sulit, harus dibantu. Kebayang gak ada orang yang tidak bisa ngomong sayang? Karena dalam kepala dia ngomong sayang itu asing. Kepala dia gak pernah tuh didapat kalimat bisikan dari bapak ibunya, sayang sini. Ya, yang ada dulu waktu kecil kalimat-kalimat kebun binatang, kadang-kadang manggil anaknya dengan panggilan buruk, dengan caci maki, bego, maaf, atau menyebut pak anaknya dengan panggilan maafnya, anjing, babi, dan semisalnya. Kalimat yang merendahkan anaknya, isi kepalanya sampah. Ketika isi kepala sampah ini dipaksa ngeluarin, ya kan kita tahu rumus ilmu tekonya agim, ya. Bahwa kalau di dalamnya itu adalah kopi, dituangin adalah kopi. Jangan berharap yang tadi dalamnya kopi dikeluarin isinya jeruk. Itu yang berusaha melakukan adalah Deddy Corbuzier dan teman-temannya yang pakai apa ilmu mentalis dan sebagainya. Gak bisa kalau dalamnya kopi, yang keluarnya kopi. Kalau dalamnya yang diisi dalam hal ini diinstal oleh bapak ibunya, kalimat buruk, kalimat kasar, maka yang keluar ya kalimat kasar. Terus kita bilang, kamu kan udah belajar tentang hadis, tentang berbuat baik sama istri. Kamu kan udah belajar tentang istri itu harus dilembutin. Kamu gak bisa apa? Disinilah memang, maka kenapa ada hadis mengatakan pentingnya kita menolong dia. Salah satu cara menolong orang yang zolim apa? Berikanlah alternatif isi kepala yang membuat dia bisa mendapatkan pilihan saat dia memiliki emosi yang buruk. Contoh, ada orang marah. Yang dia tahu marah di kepala dia yang diinstal oleh kepala oleh orang tuanya adalah lu gak suka caci maki, lu gak suka tabok. Lu gak suka ini. Dia gak tahu bahwa ada cara lain mengekspresikan marah. Karena yang dia tahu kalau gak suka tabok, kalau gak suka mukul. Nah, cara kita untuk membantu dia adalah kita mengisi isi kepalanya dengan kalimat-kalimat yang bisa jadi itu akan mengusir hal-hal yang buruk yang selama diperoleh. Tentu setelah kita menyadari bahwa kita sudah sampai kepada kesadaran saya ingin menolongnya. Disinilah pentingnya kita merasa kasihan terhadap pelaku kezoliman dalam rumah tangga. Kasihan ini juga tentu bukan berarti membenarkan kezolimannya, tapi kita ingin menumbuhkan kesadaran dia sendiri sebenarnya kasihan. Dia ini orang baik. Cuman kadang kalau udah lagi marahnya kumat kambuh, dia udah kayak orang kesetanan. Berarti saya harus membantunya untuk mencari solusinya. Ya, disinilah pentingnya bahwa bukan hanya dia yang konseling. Dia bertobat, dibimbinglah dia misalnya seorang ustadz. Tes. Lobet. Bentar. Baik, maaf. Terpaksa tadi saya hentikan karena mic-nya bermasalah tadi. Baik, kita lanjutkan. Kembali kepada tadi bahwa sebagian besar orang-orang yang melakukan kezoliman dalam hal ini, melakukan toksik kepada orang lain, dia adalah orang-orang yang mendapatkan pola asuh yang buruk. Pola asuh yang menimbulkan dua hal. Satu, pertama namanya hutang pengasuhan. Yang kedua, dan ini lebih ekstrim lagi, namanya luka pengasuhan. Saya dapat ini dari guru saya, namanya Ayah Irwadinaldi. Ada hutang pengasuhan, ada luka pengasuhan. Hutang pengasuhan sejatinya masih bisa kita penuhi, ya. Kita lebih sering, ya. Tapi luka ini memang butuh waktu yang lama. Ketika seseorang menyadari bahwa dia sejatinya adalah orang-orang yang mendapatkan hutang atau luka pengasuhan, di situ sejatinya lebih mudah dia untuk dibantu. Lebih mudah dia untuk dibantu karena sejatinya dia menyadari bahwa dia ingin baik. Itu poinnya. Sebagian besar ada pasangan kita, ketika dia berbuat buruk, kita hanya minta dia berubah, tapi dia merasa bingung. Dia tahu bahwa menyakiti dengan kalimat-kalimat buruk itu gak layak, tapi dia gak tahu. Ternyata kalau kita flashback ke pola asuhnya, ternyata bermula dari orang tuanya. Orang tua yang toksik inilah yang membuat anak-anak ini akhirnya menjadi pribadi yang rusak, menjadi pribadi yang buruk sehingga menjadi pasangan yang menyakitkan pasangan yang lain. Disinilah kenapa ketika kita tahu bahwa kita adalah mendapatkan toksik dari orang lain, dalam hal ini dari pasangan kita, maka peran kita tadi dalam Quran sebut sebagai penolong. Tentu penolong itu harus dibantu dengan kita menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri dulu maksudnya apa? Kita mungkin secara diam-diam boleh misalnya melakukan terapi personal, ya, dan kita boleh mengukur diri, ya, dalam hal ini boleh kita secara personal kita berdiskusi dengan misalnya orang terdekat atau dengan para ahli untuk membuang toksik ini sehingga tidak sampai merusak, ya, hati kita, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membantu pasangan kita. rumusnya memang kalau kita simpulkan secara teori, pasangan ini sangat mudah dibantu kalau dia akhirnya menyadari bahwa dia adalah orang yang mengalami masa kecil yang buruk. Dan kita membantu semampunya minimal membayar hutang-hutang dari orang tuanya dengan kalimat-kalimat yang mampu membuat dia mendapatkan alternatif, kalimat-kalimat yang lembut. Bahkan lebih ekstrim lagi, jangan-jangan dia tidak mendapatkan yang namanya sentuhan di masa kecil secara nyaman. Ada sebagian bapak-bapak yang selama ini seorang suami yang bertindak kasar, ternyata memang karena dia tidak pernah mendapatkan pelukan di masa kecilnya oleh ibunya yang selama ini bekerja sebagai seorang tenaga kerja keluar, dan dia dibesarkan di jalanan, bapaknya juga termasuk bapak yang abai bahkan cenderung melakukan kekerasan fisik. Ternyata dia gelisahnya dia, perilaku dia yang buruk, itu hampir semua dipengaruhi dari apa yang tidak dapat di masa kecilnya. Nah, ketika ada seorang istri yang menyadari setelah dia mulai bertahap, ya, dia mencoba mengkonsultasikan diri dia, misalnya, dia mencoba mengalihkan perasaan ini, dia mencoba mohon sama Allah agar perasaan ini tidak membuat dirinya hancur, dan dia berkonsultasi, ya, dia lakukan terapi untuk personal, dia juga bisa melakukan ini kepada pasangannya. Salah satunya adalah membantu pasangannya untuk hal-hal yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Mungkinkah pasangan kita ini jarang dipeluk, jarang diusap, atau dia mungkin selama ini di telinganya gak pernah ada satu pun orang membisikkan kalimat cinta. Memang untuk bisa membuat dia langsung spontan berubah, itu boleh bisa dibilang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tapi sejatinya proses dia untuk bisa mau membersihkan dirinya sampai dia menjadi pribadi yang lembut penyayang, itu akan berdampak kepada nilai pahala yang luar biasa bagi sang istri. Istri yang mau bersabar membantu suami yang bersikap kasar sampai akhirnya dia tumbuh berlahan-lahan, maka ada pahala yang luar biasa di sini. Kenapa? Karena dia mampu satu menjadikan orang terdekatnya, yaitu suaminya atau pasangannya, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dakwah yang terbaik dalam Quran adalah dakwah kepada anggota keluarga sendiri. Wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Siapa orang terdekat kita? Orang terdekat dari istri dari suami, orang terdekat dari suami dari istri. Yang kedua, kita mampu membuat dirinya setiap kebaikan-kebaikan dia di saat dia berubah menjadi pahala kita, karena dia mendapatkan hidayah kebaikan justru dari istrinya. Ya, istri mendapatkan investasi pahala dari suaminya, atau suami sebaliknya mendapatkan investasi pahala dari istrinya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka baginya dia mendapatkan pahala yang semisal dari orang tersebut. Dan yang ketiga adalah dia mampu membuat setan akhirnya ya merasa gagal dan menangis karena tidak berhasil menghancurkan keluarga kita sehingga terjadinya perceraian. Tentu ini membutuhkan namanya hati dan jiwa yang besar, membutuhkan strategi langkah yang besar. Bahwa sejatinya toxic relationship itu ada sekitar kita, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ada orang yang tangguh yang mampu memperbaiki situasi ini sehingga pasangannya bisa dibantu menjadi berubah. Ada orang-orang yang mungkin memang dia merasa dia sendiri adalah orang-orang yang punya masalah sama dirinya, dan demi keselamatan atau kesehatan jiwanya, dia memutuskan untuk menjauhkan pernikahan ini atau bercerai. Tentu semua pilihan-pilihan itu memiliki konsekuensi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu memilih bercerai bukan berarti salah, karena cerai dalam Islam bukan dimudahkan, diberikan jalan keluar. Ada syariatnya. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk membantu pasangan ini, terutama yang melakukan toksik, menjadi lebih baik, sekali lagi kita akan mendapatkan pahalanya. Tinggal kita memohon sama Allah, seperti bagaimana kemuliaan Asiyah ketika dia mendapatkan seorang suami yang secara akidah pun sudah toksik, Bahkan kejahatan Firaun boleh dibilang melebihi kejahatan semua laki-laki di muka bumi ini. Sudahlah dia mengaku-ngaku Tuhan. Bahkan dia membunuh setiap anak yang ada di masa tersebut. Tapi apa yang terjadi? Asiah bertahan sampai Asiah berdoa bermunajat kepada Allah, di mana doanya inilah yang bisa menjadi penguat kesabaran bagi setiap pasangan, entah itu istri atau suami. Lihat doanya dalam surah At-Tahrim ayat 11. Doa ini mudah-mudahan akan menjadi penguat kita. Di saat kita mendapatkan pasangan yang tidak seideal yang kita bayangkan, kita dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih menguatkan kesabaran. Apa doanya? Rabbib nili indaka baitan fil jannah. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Ya Rob, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Keburukan dia yang kita terima hari ini, segera konversi dengan doa. Konversikanlah dengan doa agar kita bukan menikmati, kita mengambil sisi positif dan menguatkan. Karena jangan sampai setan masuk, karena setan akan masuk membuat hal-hal yang tadinya kita sesali ini menjadi celah setan untuk mengurutuki dan bahkan menganggap dia sebagai biang kerok. Sejatinya kita tidak tahu apa ujung dari pernikahan kita, tapi takdir bahwa kita menjadi pasangannya adalah sebuah konsekuensi yang kita terima, di mana konsekuensi ini membuat kita menyadari bahwa engkau dijodohkan dengan aku, tentu Allah memiliki hikmah. Bisa jadi engkau yang dalam tanda kutip orang yang toksik ini bisa jadi adalah mencari pengobatan dan akulah dokternya yang bisa melakukannya. Maka disinilah kita mudah-mudahan menjadi sosok yang mendapatkan pahala yang besar. Sekali lagi, dua pilihan yang bisa kita lakukan dan semuanya tentu ada pertimbangan demi menyelamatkan diri kita agar kita tidak makin terpuruk dari hubungan yang toksik. Kita boleh memutuskan untuk mundur alias bercerai. Dan itu tentu ada resiko atau konsekuensi lain, ya terutama kalau kita punya anak, tapi kita sudah berhitung. Atau yang kedua, kita mencoba untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan diri kita dan pasangan kita yang sejatinya, yang buruk ini, toksik ini butuh pertolongan dari kita dan butuh pertolongan dari profesional. Jika kita mampu melakukan itu dan kita lihat ada progresnya, maka berbahagialah karena kita termasuk orang-orang yang mampu menyelesaikan situasi yang sulit ini. Mohon maaf karena waktunya, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin setelah ini kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Ya, silakan. Wah, ini pertanyaannya lumayan banyak ya. Ya. Siapa ya? Dari mana dulu nih? Oh ya, dari Pak Muhammad Ansori, langganan, dia penonton setia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, kalau ada lagu anak-anak baik di tempat bermain seperti odong-odong TV, bagaimana cara mendidiknya? Sedangkan anak kita ingin menjadi anak tarbiyah Islamiyah dan dekat dengan Al-Quran. Buat Bapak Muhammad Ansori yang anaknya ingin jadi Al-Quran, sejatinya bahwa ketika kita hidup di dunia yang sekarang, memang kita tidak bisa yang namanya mendidik anak dengan konsep sterilisasi. Sterilisasi juga bukan bagian dari pendidikan Islam. Makanya Rasulullah SAW tidak mensterilkan para sahabat setelah hijrah. Kalaupun disterilkan paling hanya waktu-waktu tertentu saja. Ya, tidak bisa kita sterilkan anak karena anak itu dia harus mengenal realitas. Yang jadi pertanyaan mungkin Bapak mengkhawatirkan karena anak berinteraksi dengan dunia luar, kemudian dia mendengarkan musik. Saya tidak berbicara tentang hukum fikih musik. Tentu ada ustadz lain yang lebih berhak. Neuroscience menyebutkan bahwa orang akan merekam sesuatu yang dalam hal ini mudah untuk dia ulang berkali-kali jika itu menyenangkan. Jika itu menyenangkan. Sehingga kalau kita ingin itu anak merekam, bikin limbik otak bagian perasaan itu terbuka salah satunya, bikin anak bergembira, Dalam hal ini Bapak yang membacanya sambil senyum, bahkan Bapak bisa mengulangnya sebelum tidur, dalam suasana nyantai, suasana nyaman. Silakan saja. Seiring dengan seringnya Quran dibacakan dengan yang nyaman, anak pun akan memiliki daya furqan. Dia tidak lagi meminati musik, tapi meminati Al-Quran. Ya, wallahualam bishawab. Kemudian dari Ibu Rizki Amalia, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana cara saya bisa legowo menjalin rumah tangga dikala suami ternyata selingkuh di belakang saya. Saya memilih mencoba untuk memaafkan karena anak. Ibu yang melakukan Allah, pertama memang sakit. Tidak ada satupun manusia yang memang menerima kalau pasangannya selingkuh atau berkhianat. Dan harus kita pahami bahwa selingkuh di dalam Islam bukan sekedar menyakiti yang namanya manusia, tapi ini menyakiti Allah, karena ikatan pernikahan yang disebut mitsaqun ghalizo sejatinya adalah ikatan yang disejajarkan antara Nabi dengan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang disebut mitsaqun ghalizo. Allah berfirman, fa akhadna minhum mitsaqun ghalizo, dan kami mengambil perjanjian dengan para nabi dengan ikatan yang kokoh. Dan inilah membuat bahwa pernikah-nikah gak main-main. Sehingga kalau ada orang menikah selingkuh, sejatinya dia mengkhianati ikatan yang sejatinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika kita sadari bahwa pasangan kita selingkuh dan kita ingin membalikan dia, satu, bahwa fokuslah kepada pertobatan suami. Itu yang paling penting. Bahwa jangan fokus suami membuat kita sayang dulu. Kalau kita tahu bahwa yang dikhianatinya bukan istri, tapi Allah, karena engkau berjanji di hadapan Allah dengan ikatan mitsaqun ghalizo, maka biarkanlah suami menunjukkan tobatnya kepada Allah. Enggak usah nunjukin, aku udah sholat duha sayang, enggak usah. Aku udah tahajud supaya kamu baik sama aku, enggak penting. Yang penting Allah. Ada orang yang selingkuh sampai berzina kepada pasangannya, kemudian dia minta maaf nangis-nangis agar istrinya memaafkan dia. Dia lupa bahwa istri mungkin maafkan, tapi yakin Allah memaafkan. Ini yang dia khawatirkan, Allah tidak maafkan. Sekiranya dia menikah, maka hidup dia akan sengsara terus-terusan, karena dia lupa esensi dari perselingkuhan adalah dosa besar dan menyakiti Allah. Sehingga kalaulah dia misalnya bertobat, maka kita cukup bilang, kamu harus dibimbing mas, kamu harus dibedain lebih baik, serahkan kepada yang membimbingnya. Yang kedua, termasuk diri kita, memaafkan akan menjadi tidak bermanfaat bagi kita kalau karena anak. Saya selalu mengingatkan diri saya, segala hal yang saya lakukan jangan sampai karena anak, karena manusia, tapi karena Allah. Ini nasihat buat saya sebenarnya. Karena rugi ibu kalau ibu memaafkan karena anak, tapi bukan karena Allah memberi kesempatan orang untuk bertobat. Ibu udah sakit dan ternyata tidak disembuhkan juga oleh Allah. Berarti apa? Kita hanya meyakini bahwa kita maafkan karena kita ingin mendapatkan pahala orang yang bertobat. Itu yang pertama. Saya ingin dapat pahala lewat menerima maaf dia, karena maaf ini adalah amalan yang besar. Sekaligus membimbing dia agar dia mau bertobat. Urusan anak biarkanlah itu urusan Allah. Kenapa? Karena anak sejatinya itu bukan terkait dengan ibunya maafin atau tidak, tapi sejauh mana sang bapak dan ibu memperbaiki dirinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jadikanlah peristiwa apapun untuk mencari menjadi bahan evaluasi diri. Kita mengambil ibroh dari apa yang dilakukan oleh kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam dan istrinya ketika menghadapi musibah, ketika Allah murka karena dikeluarkan dari surga. Allah mengeluarkan Adam dari surga, tapi Adam menjadikan peristiwa ini sebagai upaya mengevaluasi dirinya. Padahal kalau boleh jujur, Nabi Adam dia keluar dari surga sejatinya karena iblis. Iblis biang keroknya, tapi tak pernah dalam doanya Nabi Adam berkata, ya Allah, iblis ini biang kerok. Iblis ini, saya sih enggak apa, tapi gara-gara iblis, tidak. Nabi Adam malah berdoa yang menunjukkan inilah manusia yang mulia, yang dicintai Allah, yaitu iktiraf. Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suami selingkuh, betul. Tapi suami selingkuh punya banyak faktor. Faktor eksternal, adanya yang namanya lelaki wanita lain yang menarik perhatiannya, itu membuat dia lemah imannya, tertarik. Tapi faktor internal bisa jadi magnet kita sebagai seorang wanita, sebagai istri yang meredup. Di mana magnet ini bisa jadi karena suami tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya yang tidak ada di kita. Bisa jadi yang pertama kebutuhan seksual, tapi yang paling penting bagi sebagai laki-laki bukan kebutuhan seksual, tapi kebutuhan tentang ego dan harga diri. Mungkin kita kurang memujinya, kita kurang minta izin, kita kurang minta maaf, kita kurang menanyakan pendapat, kita lupa berterima kasih. Hal-hal yang sejatinya membuat suami merasa dirinya berharga menjadi bahan evaluasi kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hal ini, kita maafkan sambil kita mencoba untuk melihat kesungguhan dia. Kalaulah memang dia bertobat karena Allah dan kita juga maafkannya karena Allah, bertemulah kita di satu titik Allah yang mengikatnya. Jadi bukan manusia yang mengikat, tapi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim, kalau kamu mengumpulkan harta untuk menyatukan hati tidak akan bisa, walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kelakuan suami yang selalu berburuk sangka kepada istri dan sudah meninggalkan anak istrinya? Sebagian orang yang punya berburuk sangka, ya saya tidak ingin mengeneralisir, tapi pengalaman menangani orang yang berburuk sangka, ini orang yang mengalami skin hunger. Skin hunger orang yang tidak pernah dapat pelukan atau kasih sayang di masa kecil. Ya, orang-orang yang mengalami berburuk sangka adalah orang-orang fakir cinta. Ya, pernah nggak ibu dapati ada orang ya? Kalau kita senyum sama dia, dia ngomel. Ya, lu kenapa senyum? Ah, maksud lu apa? Enggak bu, enggak. Saya maksudnya apa lu? Gue tahu lu maksudnya. Besok kita belajar kan? Kok gitu gak usah senyum deh. Kita lewat depan dia gak senyum. Tiba-tiba dia ngomong, lu sombong banget sih. Lu sombong banget sih. Ya, mentang-mentang udah kaya lu. Lah, kemarin saya senyum disalahin. Sekarang gak senyum salah juga. Memang akan selalu salah kita, dan kita gak usah merasa kita didikte. Pertama, berbuatlah tanpa harus merasa khawatir diburuk sangkai. Karena orang yang berpenyakit, ya, yang di matanya ada belek, akan memandang kita terhalang sama beleknya, ada aja. Ya, sama seperti orang memandang pakai kacamata yang burem. Kita udah dandan baik-baik, tetap aja dibilang burem, karena kacamatanya gak dicopot. Nah, kacamata yang gak dibersihkan. Berarti sikap kita sebagai istri jangan terpengaruh. Saya ini beramal karena Allah. Dia buruk sangka urusan dia. Bukan hanya sama suami, sama tetangga juga ada sangka buruk sangka sama kita. Biarin aja. Orang Allah yang menilai kita. Ini yang pertama. Tapi karena ini istri suami kita, tentu ini adalah orang yang bahaya. Kita khawatir buruk sangkanya ini justru membuat dia pahalanya hilang. Nah, sebagian besar pelaku buruk sangka adalah orang-orang yang tidak pernah dipeluk. Mungkin inilah saatnya ibu memulai, kalau dia jarang pulang berarti meluknya susah, ya ibu bisa misalnya berkata-kata yang membuat dia nyaman. Mungkin itulah yang bisa ibu lakukan. Kalau dia sudah di rumah, dia ingin puaskan syahwatnya, sering-seringlah mungkin ibu untuk minta pipinya diusap saat dia tidur. Ibu mungkin mengecup keningnya lebih, mengecup punggung tangan dia dengan lebih lama, sampai dia merasa lama banget sih, gak apa-apa mas. Kemudian kita memegang pipinya, sesuatu yang bisa jadi orang seperti ini merasa dia gak pernah dapatkan. Bahkan yang lebih bagus adalah mendekapnya, yang mendekapnya merasa dia lebih nyaman. Itu mungkin bisa dilakukan. Ya Allah alam sawab. Ustadz, bagaimana cara menyikapi suami yang suka membedakan kasih sayang ke anak? Ke anak pertama dia cenderung kasar, sedangkan ke anak kedua sangat memanjakan. Pada dua-duanya sama anak laki-laki. Paradigma seseorang yang melakukan hal yang nampak depan kita aplikasi memang tidak bisa langsung kita maaf ya, kita langsung klaim kamu tuh pilih kasih ya, sebelum kita mungkin bertanya lebih dahulu. Sebelum kita bertanya, memang ada sebagian paradigma yang mungkin jadul, entah mungkin karena pemahaman yang salah. Anak pertama sering menjadi korban dengan bahasa dia harus jadi lelaki yang tangguh, harus melayani adiknya, maka cenderung dia dikasari demi untuk supaya jadi kakak yang berbuat baik. Tapi ini bahaya. Apa yang bisa ibu lakukan? Yang bisa ibu lakukan, kalau ibu menasehatinya cenderung suami menolak, maka suami mungkin dibimbing untuk mau ikut kajian parenting, untuk mau ikut kajian parenting, untuk mau meningkatkan ilmu, ya, menjadi bapak yang dirindukan. Ya, saya punya buku namanya Fatherman, ya, mungkin cari aja di www.fatherman.id. Itu buku khusus buat para ayah, buat para suami, bagaimana menjadi sosok suami dan ayah yang dicintai. Ya, hanya ada di www.fatherman.id. Nah, Fatherman yang sejatinya saya tulis hanya bahan refleksi buat saya, sejauh mana saya menjadi sosok yang dicintai oleh semua anak saya. Jangan jadi sosok yang dibenci. Karena ayah yang dibenci itu dalam banyak literatur rentan menciptakan anak yang munafik. Ya, anak-anak yang munafik yang kadang baik depan kita tapi di belakang berkhianat karena sikap keras atau kasarnya kita. Ini yang pertama, makanya ya, ini bahaya. Yang kedua, anak ya bapak ortu yang keras bisa menimbulkan luka batin, luka pengasuhan. Yang khawatirnya nanti pelariannya kemana-mana. Ya, kalau dia berteman dengan orang yang baik, alhamdulillah. Tapi ada pelarian sampai punya komunitas yang buruk, akhirnya jadi pelaku LGBT. Tapi saya percaya suami ibu nggak seperti itu. Ini masalah karena mungkin dia belum paham saja. Makanya mungkin dibimbing boleh baca, berikan hadiah itu buku untuk dirinya, atau minta dia bisa ikut kajian. Nah, cuman mintanya bagaimana supaya dia nggak tersinggung. Tahapan untuk meminta suami mau belajar itu ada 7, dan ini selalu saya ungkap berulang-ulang. 1, kalau ingin ngomong untuk menyampaikan sesuatu sama suami, ya pastikan suami kenyang kebutuhan perut dan di bawah perutnya, ya. Yang kedua, ya, kalau udah dia puas syahwatnya, perutnya kenyang dengan makanan yang kita sajikan, kemudian syahwatnya puas, kita beri restu dia. Yang kedua, mulailah bicara setelah dia klimaks, ya, keluarlah cairan dan dia klimaks, itu ada hormon happiness yang memberi rasa tenang, serotonin, dopamin, oksitosin dan endorfin. Maka saat itu tepatlah kita untuk bicara. Tapi bicara pertama itu gak boleh dari 15 kata. Kalau ibu lihat 15 kata, tidur tuh suami. Maka 15 kata ini, dan jangan langsung nasihat. Yang langkah kedua adalah seorang istri, kalau ingin suaminya mau diajak ikut kajian parenting, langkah kedua adalah 15 kata ini mengapresiasi. Misalnya dengan kalimat begini, "Mas, makasih ya, kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Kamu memberikan kemarin aku hadiah mobil, makasih ya. Kamu luar biasa deh." Kalimat ini penting buat seorang suami, membuat dirinya merasa dirinya berharga. Yang ketiga, suami punya ego, ketuklah pintu egonya, yaitu dengan meminta izin untuk bicara yang bicara tentang anak-anak. "Saya, Mas, boleh gak aku ngomong tentang anak-anak ke kamu?" Nah, itu. Yang keempat, pakai I message. Ada you message, ada I message. Kalau you message itu, "Kamu kenapa sih, Mas, gak adil sama anak?" Itu you. You message itu membuat akhirnya suami defend, gak mau. Tapi kalau I message itu berbeda efeknya. I message itu pakai kalimat positif. Pertama, pakai kalimat pilih. "Aku bahagia, aku senang, aku bangga, aku gembira." Apapun pilih kalimat, "Mas, aku seneng deh." Kalau, nah kalaunya ini adalah kalimat yang menunjukkan perilaku yang diharapkan. "Mas, aku seneng deh kalau kamu bersikap lembut juga kepada abang." Dampaknya apa? Sebutkan yang ketiga. Dampaknya sehingga abang jadi gak iri sama adeknya. Nah, itu udahlah yang keempat. Yang kelima, seorang istri setelah ngomong message gak boleh banyak-banyak. Ya kalau banyak-banyak suami akhirnya merasa dinasehati. Yang udah cukup itu aja. Ya maka yang kelima, cukup bilang sama suami, minta maaf. Maafin ya mas, kalau ucapan aku menyinggung kamu. Yang kelima. Yang keenam, penguatan apresiasi. Tapi biar bagaimanapun, kamu itu hebat loh. Kamu itu inspiring loh. Apapun itu yang membuat suami rasa berharga. Dan yang ketujuh, berikan sentuhan yang menyenangkan di tiga titik. Satu di bagian punggung, punggung apa tangan. Yang kedua di pipi. Yang ketiga di bagian tepukan di bahu. Mudah-mudahan tujuh langkah ini membuat suami mau untuk bersikap. Atau tadi misalnya kalau ibu khawatir suami itu misalnya bahasnya panjang, mungkin cukup bilang gini aja, mas aku senang deh kalau kamu ikut kajian parenting. Tadi maaf, itu harusnya contohnya gitu aja. Aku senang deh kalau kamu ikut kajian parenting. Ya jadinya, ya aku, kita sama-sama belajar di orang tua. Gitu ya, mungkin itu bisa lakukan. Wallahualam bishawab. Baik. Mana nih? Assalamualaikum Ustaz, bolehkah saya minta surat keterangan yang menyatakan bahwa ayah dari anak saya sudah meninggal dunia? Karena di usia matang, saya tinggalkan ayahnya tanpa nafkah. Saya enggak tahu maksudnya minta keterangan itu apa, ke mana. Kalau memang sudah meninggal dunia, harus ada buktinya. Kalau misalnya kita membuat dia seolah-olah meninggal, zolim. Kenapa? Karena tidak boleh anak dijauhkan nasabnya. Zolimnya sang bapak jangan dibalas dengan kezoliman. Syariat itu tidak bisa kita balas keburukannya dia dengan berzolim. Kamu kan udah jahat sama anak, berarti gak usah kamu jadi benggangan. Kenapa? Karena anak itu milik bapak, makanya nasabnya ke bapak, bukan ke ibu. Antawa malu kali abika. Itu yang pertama, kamu udah harta milik bapak. Yang kedua, jika anak ibu perempuan, maka sang bapak ini yang berhak menikahkan. Dalam Islam sebut wali mujbir. Tidak bisa ibu tiba-tiba mengaku bapak udah mati, padahal masih ada. Jika ternyata ada yang menikahkan selain bapaknya dan bapaknya enggak setuju, sebagian ulama, khusus jumhur ulama mengatakan tidak sah. Ya ini jumhur, tidak sah. Ya tidak sah, karena bapak enggak setuju. Karena wali mujbir tidak tergantikan. Ya kecuali dia enggak mau nikah, dia enggak mau menikahkan tapi menyerahkan ke orang lain, namanya taukil. Misalnya dia sama ibu sebagai istri sakit hati. Kemudian atau masih konflik, dia bilang enggak mau nikahin. Nah, abangnya nikahin no. Nah, boleh. Atau nih adik gua aja pamannya boleh. Itu taukil. Tapi yang paling penting yang ketiga, dampak secara psikis buat anak ketika ibu masih menyimpan dendam kepada suami yang nyimpan ini akan berujung kepada anak-anak yang dia ditularkan emosi negatif. Saya tahu sakit hatinya, pastinya sulit. Tapi sikap kita yang melatasnamakan bahwa sang bapak sudah meninggal kemudian memasukkan ya datanya bahaya. Apalagi kalau anak tahu ternyata bapaknya masih hidup. Dia akan merasa bahwa bapak jahat, secara psikis dia akan buruk. Nah ini yang harus dipikirkan. Tapi kalau ternyata bapaknya memang sudah meninggal, ya gak usah dipakai bukti bahwa sudah meninggal. Ya atau surat keterangan. Ya, lagipula saya juga bingung surat keterangan sudah meninggal itu dari mana gitu. Masa iya mayat tanda tangan gitu kan. Gak, bingung juga saya. Dengan ini saya Benri menyatakan sudah meninggal. Ya, kemudian saya tanda tangan pak pakai nggak bisa tanda tangan lagi interview pas malaikat mungkin nakir kan nggak mungkin ya wallahualam. Tapi mudah-mudahan Allah bantu ibu untuk bisa ya menetralisir perasaan kesel dengan buat suami meninggalkan. Baik ya, sudah 11:30. Afan, waktu yang ada ini ya waktunya. Baik ya, waktu yang terbatasi, lain waktu kita akan lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf, tidak bisa menjawab semuanya. Pekan depan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi kajian ini. Aku luqali haza, fastaghfirullahu li wa lakum. Oh ya, yang bertanya masalah buku, sekali lagi buku bisa dipesan di www.fatherman.id. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.